rahimakumullah. Ya. Ini memperlihatkan tanggung jawab kita nanti di masa yang akan datang kalau sudah nikah, ya. Bahwa tanggung jawab kita tidak hanya sekedar bagaimana baik dengan suami. Ya, tetapi tanggung jawab kita terhadap anak dan keluarga yang ada di rumah, terutama banat anak wanita. Pemeliharaannya lebih prihatin daripada memelihara anak laki-laki. Sebab aib atau cacat atau fitnah yang dilaksanakan dilakukan oleh wanita lebih besar madharatnya daripada dilaksanakan oleh anak laki-laki. Ya. Nah, karena itu tanpa ada pembinaan nanti ada bagaimana cara mendidik anak kelanjutan, ya. Karena itu kita harus mempersiapkan diri sebelum terjun dalam masalah ini. Walau kumna selanjutnya, walau kumna bimuwazanati baina mas'uliyatir rajuli wa mas'uliyatil mar'ati fil usrati bidzat, andaikan kita mau menimbang, ya. Berapa tanggung jawabnya orang laki-laki dan tanggung jawabnya perempuan fil usrati bidzat dalam keluarga itu sendiri, lawajadna annal mar'ata tatahammalul ab'al kabir al akbar. Maka sungguh kita akan mendapati bahwa wanita ini memikul beban yang lebih besar daripada laki-laki memikul beban. Mengapa? Dzalika li'anna hadhiyal hamilu wal murdi'u wal hadinu wal mulazimu litibli hatta sinnit tamyizi mulazamatan da'imatan. Mengapa wanita harus memikul beban yang besar? Karena dia ini hamil, beban sendiri. Dia harus menyusui, beban sendiri. Dia harus mengasuh, beban sendiri. Dan dia harus menyertai anak kecil, di mana-mana digendong, di mana-mana disertai. Sehingga umur, ya, atamyiz sampai umur mau mendekati baligh, ya, selalu didampinginya dengan pendampingan yang terus menerus. Saya membawa anak ini saja sudah telepon 2 kali ditanya gimana, bagaimana anaknya lain, ya. Kalau sesuami meninggalkan anaknya di rumah barangkali jarang tanya kepada umnya gimana ini anaknya, ya. Tapi kalau dibawa tanya-tanya, ya, gimana kesehatannya, padahal yang membawa sudah cukup suaminya. Ini menunjukkan rasa kulmun, ya, rasa kesayangan terhadap anak lebih besar daripada ab. Karena itu kalau bisa mendidik anaknya dengan pendidikan yang bagus, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan hidayah kepada kita semuanya, dan insya Allah lebih berhasil daripada dididik oleh suami. Karena suami terkenal dengan kekerasannya, mungkin ya karena ketidaksabarannya, karena perjumpaannya tidak bisa lama seperti dan memang Allah memberikan kelebihan tersendiri. Maka si wanita mempunyai tanggung jawab lebih besar dalam hal ini dibandingkan dengan laki-laki. Satu contoh begini saja. Saya seorang yang sudah berkeluarga, badan saya lebih kuat daripada istri saya. Tapi kalau saya suruh menggendong anak saya 1 jam sudah tidak kuat. Saya harus bangun malam menemani anak saya, ya, untuk apa itu, kalau dia mau buang air atau apa, kalah dengan umnya. Nah, dalam ini saya rasakan sendiri, ya. Jadi beban hamil, murdi, hadin, mengasuh itu memang ketabahan banyak dimiliki oleh akhwat daripada ikhwan. Bukan berarti sang suami nanti lepas tanggung jawab, tidak. Ya. Namun kalau si akhwat mendapatkan pendidikan Islam yang bagus, insya Allah anak yang akan diidam-idamkan menjadi, ya, itu orang yang soleh terwujud dengan adanya ta'awun afrodiyah, ya, kerjasama person-person yang ada di dalam rumah, terutama dipimpin oleh akan menuju kepada keberhasilan yang baik. Wa kadzalika ba'da sinnit tamyiz. Demikian juga setelah umur baligh, selalu ibu menaruh kesayangan terhadap anaknya. wa qabla sinil bulughi fi muqdamil awqat, lebih-lebih sebelum umur baligh. Ini banyak waktu yang tersita untuk mendidik anak. Selalu ibu memperhatikan kesehatannya, pakaiannya diperhatikannya, rambutnya diperhatikannya, makanannya diperhatikannya, mempersiapkan mau sekolah. Ini banyak yang bertindak daripada abnya. Sawa'an kana dakhilal baiti aw kharijah, baik ada di dalam rumah maupun di luar rumah. Wa sawa'an kana al-abu hadirun aw ghaiban, musafirun aw muqiman, baik ayah itu di rumah atau sedang tidak ada, atau pergi atau sedang di rumah. Kama anna mulazamataha li abna'iha wa ta'thiraha wa ta'thiriha fihim yamtaddu hatta ba'da wafati abihim. Sebagaimana mulazamahnya ya, murafaqahnya, menemaninya kepada anaknya, dan pengaruh kesan terhadap anak selalu memanjang terus menerus sampai wafat ayahnya. Ingat, kalau anak ditinggalkan oleh suami itu masih terurus karena ibu punya yaitu sifat mendidik. Tapi kalau anak ditinggalkan umnya meninggal dunia, banyak tidak terurus oleh ayahnya. Ya. Banyak tidak terurus karena memang jiwa pendidik, ya, jiwa untuk menarik hatinya anak ini kalah laki-laki ini dibandingkan dengan wanita. Karena itu kesempatan yang baik ini perlu kita pupuk, bagaimana mempersiapkan almarah murabbiyah bil bait, ya, wanita ad-da'iyah sebagai da'i, sebagai pendidik, muallimah, mudarrisah. Insyaallah dengan demikian ditinggal suami pun atau dalam keadaan suami pun ada berjalan dengan bagus. Dan ini sudah terbukti beberapa keluarga yang sudah kita atur, ya, mengadakan kajian taklim bersama al-usra al-usari, ya, terkenan. Mereka harus membaca kitab walaupun suami tidak menyuruh, ya. Mereka harus mendidik anaknya, mengajar anaknya ini waktunya apa, karena mereka merasa kemasukan ilmu. Berbeda dengan akhwat yang tidak tertanam akidah dan tidak tertanam ilmu. Wa hadza yakshifu ba'dha ahdabil islami haitsu amara nisa'a bil qarari bil buyut. Maka inilah yang mengungkapkan tujuan Islam mengapa wanita itu suruh menetap di rumah. Wa hadza yakshifu ba'dha ahdabil islami haitsu amara nisa'a bil qarari bil buyut. Inilah tujuan yang pokok mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan waqurna fi buyutikunna. Hei wanita, kehidupanmu yang baik itu urusi lapangan hidupmu, lapangan kerjamu, duniamu, negaramu adalah di rumah itu. Kama fi qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim waqurna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholata wa atina zakata wa ati'na allaha wa rasulahu. Wa qurna ini fi'lana, perintah untuk mukhatabah, ya, untuk wanita yang dipidatui. Dan diamlah, menetaplah wanita di rumahmu. Ingat, yang memerintah ini bukan suami, ya, bukan manusia seluruh dunia, tetapi yang memerintah ini yang khalik, yang khalikina, yang menciptakan kita, yang menciptakan wanita ini. Hei manusia, hei wanita, tinggallah kamu di rumahmu dan janganlah bertabarus, berhias sebagaimana hiasnya orang jahiliyah yang pertama. Tinggal di rumah kalau ada tamu, ya. Bagaimana sikap akhwat bila ada tamu? Bisakah dimasukkan? Bisakah tamu ini diusir untuk keluar? Disuruh pulang? Dinyatakan bahwa suami tidak ada? Jadi ini wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, baik di rumah maupun keluar. Kecuali kalau mau menghibur kepada suaminya lain lagi. Saat dalam satu hadis Rasulullah SAW memberikan penjelasan tanda-tanda wanita yang sholihah, wanita yang mukminah, Ida nadoroha sarot. Apabila melihatnya maka wanita itu menggembirakan kepada suaminya. Jadi umpamanya isi istri berhias untuk menyenangkan suaminya, maka itu sunnah. Maka sunnah. Tapi senyumnya akhwa terhadap yang bukan muhrim fitnah. Ya, fitnah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW memberikan penjelasan. Ya, ma'asadda fitnah terjali ala dalam satu hadis yang maknanya tidaklah aku meninggalkan satu fitnah bagi seorang laki-laki yang lebih besar dibandingkan fitnah wanita. Maka roktu bakti fitnatan adorro ala rijali minan nisa. Setelah aku meninggal dunia ini, tidaklah ada fitnah yang lebih bahaya bagi laki-laki melainkan fitnah wanita. Karena itu Rasulullah SAW bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan keberadaan akhwat ada di rumah. Sebab kalau akhwat sudah keluar, naudzubillah min dzalik. Kalau keluar, ini bagaimanapun penyakit setannya akan keluar. Tabarruj, ingin pakaian yang lebih bagus, ingin wangi-wangian, ingin supaya saya bisa dilihat oleh orang, ingin penampilan saya lebih baik daripada yang lain. Ini fitnahnya. Kalau sudah akhwat keluar, mata-mata laki-laki ini melihatnya, maka di situ akan timbul fitnah yang lain. Bukan berarti akhwat tidak boleh keluar, tetapi bisa, harus ada hamil penjaganya, ya, harus ada muhrimnya yang untuk muhrim ini melindungi kebaikan dia, melindungi dirinya. Seperti ini, sudah menjadi fitrah manusia, kalau ada anak perempuan keluar, kemudian dibarengi dengan ayahnya, orang lain tidak usil. Tapi kalau keluar sendirian, tidak sedikit fitnah. Ya. Disapanya, dihinanya, dipujinya, tapi difitnah. Tapi kalau berbarengan dengan laki-laki yang muhrim, sudah menjadi fitrah, Allah menjadikan kalau wanita ini sudah ada muhrimnya untuk sabar, aman. Sampai kepada istrinya Nabi Ibrahim sendiri pada waktu keluar, ya, yang kalau tidak ditemani akan ada fitnah, tapi setelah ditemani Nabi Ibrahim alaihissalam, kejahatan raja itu tidak sampai tertuang karena ada muhrim. Berikutnya, walau annal mar'atal muslimata iltazamat amra rabbiha bil qarari fil baiti. Andikan wanita muslimah ini mau berpegang teguh kepada perintah Allah, mau tinggal di rumah. Wa qasarat nafsaha alayhi ma'aliqati nafsiha wa ahliha wa waladiha minan nar. Dan mau membatasi tugasnya di rumah. Dia mau menjaga dirinya, mau menjaga ahlinya, mau menjaga anaknya dari api neraka. Bagaimana cara menjaganya? Bi husnil ittiba'i wari'ayati wa tawjihi, yaitu dengan jalan mengikutinya, membarengi, menjaganya, memberikan bimbingan. Wal i'dati, dan mau mempersiapkan. Wad da'wati ilallah, dan mau menyeru kepada Allah di rumah itu. Anaknya kalau nakal diberitahu, ya, bangun tidur bagaimana mendapatkan dakwah terus. Wal amri bil ma'ruf, dan mau memerintahkan yang baik di rumah. Wan nahyi anil mungkar, mau membedung kemungkaran. Wat tarbiyatil muslah, dan memberikan contoh yang baik. Liman tahta yadiha, bagi orang-orang yang ada di dalam pengawasannya atau asuhannya. Wa man fi muhitiha, dan orang-orang yang ada di dalam pengawasannya, al-usari yang berupa keluarga, wan nasawi, dan juga keturunan. Lakafa hadzalika syarofan, sungguh cukuplah wanita itu mendapatkan satu kemuliaan sendiri. Jadi kesimpulannya begini, akhwat. Kalau wanita itu mau menerima perintah Allah, wa qurna fi buyutikunna, ya, tetap itu dinilai di taktinya, ya, mau mendidik anaknya, mau memberikan pengarahan, bimbingan, mau memberikan pendidikan, ya, mau melaksanakan al-amru bil ma'ruf, mau sholat di rumah, mau memberikan zakat kalau memang mampu, mau taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, cukup menjamin dia untuk masuk surga, tidak perlu ke tempat yang lain. Sekarang tidak. Berebutan ke sana kemari akhwat, ya, mencari pendidikan bagaimana bisa keluar dari rumah. Kalau itu sudah dituju, jangan mencari kebahagiaan. Sebab Allah menjadikan kebahagiaan akhwat ini wa qurna fi buyutikum. Tidak ada tempat yang lain untuk menyelamatkan diri mereka kecuali fi buyutihinna. Ya. Tidak ada tempat yang membawa kepada kehancuran mereka melainkan orang itu keluar dari buyutihinna. Tidak sedikit orang tua mengeluh, gimana anak saya ini? Iya, kenapa? Sudah saya kuliahkan, tapi kok begini, akhlaknya begini, riwa-riwi saja laki-laki datang di rumah. Iya, memang keliru. Bagaimana laki-laki mau masuk di rumah kalau tidak kenal dulu? Ya. Apa mungkin laki-laki penjahat itu masuk di rumah akhwat sedangkan laki-laki tidak tahu wajahnya? Kejahatan itu timbul karena keluarnya khurujihinna khurujikunna minal bait. Keluarnya akhwat dari rumah menampilkan wajah, disitulah timbulnya fitnah, timbulnya kenalan, timbulnya risalah, surat menyurat. Dan kalau sudah demikian akan bangkit nafsu, bangkit kemurkaan, bangkit kedoliman, bangkit kefasikan. Kalau sudah begitu, yang susah bukan dirinya saja, termasuk orang tua, keluarga, bahkan masyarakat di sekeliling pula. Makanya perhatikan sekali lagi, waqurna fi buyutikunna. Tinggallah engkau wanita di rumahmu. Ini tempat keselamatan. Ya, rumah kebahagiaan, rumah mengantarkan akhwat untuk menuju ke rumah yang lebih baik nanti di akhirat. Waqurna fi buyutikunna, rumah membawa kebahagiaan anak, membawa mempersiapkan generasi yang baik. Ya. Tapi kalau akhwat keluar ikut kerja, sedangkan ikhwannya suaminya kerja, lalu siapa yang mendidik anak ini? Kita serahkan kaum buruh. Kaum buruh mendidik anaknya saja tidak terurus, apalagi mau mengurus anak kita. Coba kualitas kaum buruh, mereka rata-rata kelasnya rendah. Kita mau mencari kaum buruh yang digaji murah. Ya, digaji murah pendidikannya, tidak pendidikan tinggi. Itu mau mendidik anak kita. Sedangkan anak ini tempat tempat baiknya, dia selalu mengharapkan bagaimana bisa ketemu bagaimana bisa ketemu ibunya. Kalau sudah ibu pulang dari kerja capek, anak dimarahi. Apalagi fisik akhwat tidak sama dengan fisik ikhwan. Kalau suami datang timbul kemarahan karena si istri mestinya bisa melayani si suaminya, tapi sama-sama capeknya, akhirnya orang lain harus masuk dalam rumah mengetahui rahasia di dalam rumah. Apa yang terjadi? Kemungkaran. Tidak sedikit tuan rumah, ya, senang dengan majikannya, ya, senang dengan tetangganya, karena memang tidak mendapatkan satu santunan yang baik dari istrinya. Mestinya istri yang sebagai zina perhiasan untuk ikhwan itu berada di rumah, ya, itu lebih bagus dalam penjagaan kulit, dalam warna kulit, dalam penampilan dan sebagainya, daripada wanita yang liar. Lihat saja itu. Jadi waqurna fi buyutikunna, kalau kita teliti yang sebenar-benarnya faedah dan manfaatnya, masya Allah, dalam segi kesehatan, dalam segi kebersihan, dalam segi pendidikan, dalam segi mendidik, dalam segi kebahagiaan, tertera di situ semuanya. Karena itu akhwat, saya pesan lagi, terimalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, ya, insya Allah itu menuju kebahagiaan kita di akhirat. Berapalah hidup kita di dunia, paling pol 60 tahun, paling pol 80 tahun kita harus pulang. Ya, kemelaratan terimalah di dunia. Apalah hidup di dunia ini? Serba kurang, serba fitnah. Tidak selamanya suami mau senang dengan kita. Tapi kalau kita di dunia sudah tidak mau menetapi waqorna fi buyutikunna, bagaimana kita mau mencari kebahagiaan di akhirat? Tapi kalau akhwat mau menetapi ini, insya Allah, Allah menakdirkan calon-calon hidup kita baik, insya Allah. Kita harus sabar. Ya, memang di akhir zaman lain dengan pada permulaannya. Di akhir zaman wanita lebih banyak daripada ikhwannya. Kesabaran akhwat akan membawa satu kebahagiaan nanti di akhirat, insya Allah. Dan kita lanjutkan bab berikutnya. Al-manhajud da'wi al-manziliyu. Bagaimana kurikulum dakwah di rumah? Apa yang harus kita kerjakan di rumah? Yamtazul manzilu an ghairihi min wasa'itut min wasa'itit tarbiyati bitabi'in muayyanin wa risalatin khosotin wa manhajin faridin. Rumah ini memiliki keistimewaan sendiri dibandingkan di tempat yang lain. Baik itu dari wasa'itit tarbiyah, sarana pendidikan, mempunyai tabiat yang tertentu, punya risalah yang khusus, dan punya cara yang tersendiri. Haitsu yahtalifu an manhajil masjidi wal madrasati wa ghairihima fi tariqati ardil ma'lumati. Memang berbeda. Rumah ini kalau kita bandingkan bagaimana mendidik di masjid, di sekolah, dan di selainnya, baik di dalam cara penampilan, pengetahuan, wa kaifiyatiha atau metodenya, wa tanfidhiha ala ardil waqi, dan pelaksanaannya di bumi yang ada ini. Wa tazdatu ahamiyatul manzili wa musyarakatul mar'ati fihi bizat. Dan perlu mendapatkan penambahan betapa pentingnya rumah itu sendiri dan partisipasi wanita itu sendiri. Inda syu'ubil islamiyati, di tengah-tengah masyarakat Islam, au dualil aqalliyatil islamiyati, atau negeri yang minoritas Islam, allati la tatadammanu khutotat tarbiyati wa ta'limi biya manahijul Islam, yang mana tidak terdapat program-program pendidikan dan taklim yang di situ termuat, yaitu manhaj Islam. Maknanya demikian. Akhwat rahimakumullah, rumah ini punya keistimewaan tersendiri. Berbeda di masjid, berbeda di sekolah. Kalau di masjid kita ketemu mungkin 5 waktu, hanya 1 hari semalam hanya 5 kali. Itu pun tidak semuanya orang boleh ke masjid. Bahkan akhwat lebih baik di rumah. Di madrasah tidak sama dengan di rumah. Di madrasah waktunya tertentu, pendidiknya tertentu, tempatnya tertentu. Lain kalau di rumah, full 24 jam isinya pendidikan. Yang mendidik keluarga kita, yang dididik keluarga kita. Kapanpun pendidikan tidak ada batas waktu istirahatnya. Waktu buang air kita bisa mendidik anak. Waktu makan kita bisa berkumpul. Bagaimana anak diajar apa, dilihat bagaimana cara makannya. Betul terasa ada rasa kesenangan, rasa keistimewaan tertentu, rasa kegembiraan. Bagaimana kalau kita mendidik si istri kita, kita jadikan itu tilmid murid kita, kita bisa tersenyum dengan dia, kita bisa ketemu dengan anak kita, tidak sampai hati mungkin kalau kita menjewer dengan dia. Satu kebahagiaan tertentu, lain di masjid, lain di sekolah. Kurikulum tidak terbatas hanya pelajaran-pelajaran di sekolah. Di rumah full Al-Quran, di rumah full dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di rumah full dengan kehidupan para sahabat. Kita baca kapanpun boleh, setelah zuhur pun bisa, malam pun mau tidur bisa, bangun dari tidur bisa. Praktek pendidikan di rumah lebih bagus daripada praktek di laboratorium di dalam satu sekolah. Ini punya keistimewaan. Keberhasilan mendidik di rumah lebih banyak terperoleh daripada pendidikan di sekolah. Sayang, dalam hal ini tidak banyak manusia memperhatikan. alangkah gembiranya dan alangkah besar kebahagiaan orang itu kalau mau mempraktikkan tarbiyah wa ta'lim bil baik, kerjasama antara suami dan istri dan anak, insya Allah terwujud kebaikan. Kemudian wala yumkinul qawl bi fa'il mar'atil muslimati minal mas'uliyati da'wati fil baitil muslimati fil baitil muslimi limujarrati tahallul hukumati an hadhil mas'uliyati aw qiyami biha. La yumkinul qawl, kita tidak sampai hati untuk menyampaikan bi'fa'il mar'atil muslimati, dengan melepaskan begitu saja wanita muslimah ini minal mas'uliyati dakwati, dari tanggung jawab dakwah fil baitil muslimi, di rumah orang Islam. Limujarrati taqallil hukumati, karena pemerintah tidak mengurusi an hadhil mas'uliyati, tanggung jawab ini, awil qiyam biha, atau tidak mau melaksanakannya. Maknanya kita ya kawan, walaupun di negeri kita atau di negeri yang lain tidak mengurusi pendidikan Islam, kita tidak bisa mengatakan, oh negara tidak mengurusi kok. Tidak bisa mengatakan demikian. Sebab tanggung jawab masalah pendidikan, tanggung jawab kita di hadapan Allah, bukan tanggung jawab kita di hadapan manusia. Kita akan kembali, inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Mau apa yang kita bawa? Apa suami kita bawa kalau kita mati? Apa harta kita mau kita boyong ke kuburan kalau kita mati? Apa anak kita mau menangis terus sesaat orang tua mati? Apa harta kita itu mau dikirimkan ke kuburan kita kalau kita mati? Tidak. Hanya amalan, amalan soleh, amalan kita di rumah, ya, tanggung jawab kita di rumah, itu yang kita bawa di hadapan Allah. Itu yang kita nantinya ditanya oleh Allah. Itu yang mengantarkan kita nanti ke surga atau neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi kita enggak bisa mengatakan, oh, orang enggak mengurusi kok kenapa saya mengurusi? Apa kalau orang tidak makan kita tidak makan pula? Apa kalau kita mau buang air kemudian karena orang tidak buang air, kita tidak buang air? Idhafatan ila dzalika, lebih daripada itu. Fala yumkinul qaul, tidak mungkin pula kita mengatakan. Idhafatan ila dzalika, lebih daripada itu. Fala yumkinul qaul. Fala yumkinul qaul, tidak mungkin kita mengatakan bitasawil mas'uliyati dakwah dakwiyati. Menyamakan tanggung jawab dakwah fi kullil bi'ati, dalam setiap keadaan ala hadin sawa, dalam batas yang sama. Maknanya begini akhwat, kita tidak mungkin menyamakan keluarga satu dengan yang lain, oh dia karena ini begini, dia ini karena begini, tidak. Li'anna kulla bay'atin wa kulla usratin laha zurubuhal khosotu. Karena setiap keadaan, setiap keluarga ini punya urusan khusus, ya, punya beban yang tidak sama, punya akhlak yang tidak sama, punya ilmu yang tidak sama, punya material yang tidak sama. Wa in kaniyatu hal mukhtalifatu, dan kondisi yang berbeda. Wa ta'azzamul mas'uliyatu bi'idhamil muqtiyati, tentunya besarnya tanggung jawab ini diukur dengan besarnya beban yang ada. Jadi tidak bisa umpamanya kita yang punya anak dua tanggung jawabnya sama dengan yang punya anak delapan. Lain. Yang tidak punya anak berbeda dengan tanggung jawabnya yang punya anak. Dan justru Allah Subhanahu wa taala memberikan tawab ajron kepada kita itu diukur dengan besarnya tanggung jawab. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala memberi penjelasan, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Sesungguhnya anakmu dan hartamu, hei orang Islam, hei muslimah, itu merupakan ujian. Dari situlah Allah akan memberikan pahala yang besar. Ya. Di situ Allah akan memberikan pahala yang besar sekali. Kenapa aku sering punya anak? Kenapa kami kok susah tidur mengurusi anak saja? Apa tidak sebaiknya membatasi saja? Tidak. Allah menentukan baiknya umat Ya. Allah Subhanahu wa taala menilai baiknya umat itu dinilai banyak ujiannya. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila ingin mencintai satu kaum, ingin merahmati satu kaum, diuji. Diuji kaum itu, masya Allah, ujian yang diterima oleh para anbiya lebih berat daripada ujian yang kita terima. Kadang-kadang kita sudah bingung menghadapi dengan orang tua bagaimana. Ingat, sadarilah itu fitnah, itu bala. Kalau akhwat menyadari, ya Allah, apa yang kau sampaikan dalam ayat nampaknya ini buktinya. Berilah kami kesabaran, ya Allah, untuk memikul beban yang ada ini. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Berilah kami ketekunan, ketabahan. Insya Allah itu sebagai penghapus dosa dan untuk meningkatkan amalan. Bukankah satu rahmat tersendiri itu? Ini akhwat tidak bisa dimiliki orang kafir. Ya, kenikmatan iman kita tidak bisa mencurinya. Apa kita meminjam kenikmatan iman orang lain? Kalau kita diberi nasi, akhwat yang lain tidak punya nasi, bisa makan bersama. Itu nikmat duniawi. Kita tidak punya uang ingin memberi jajan, bisa pinjam sama orang. Tapi kalau kita tidak punya keimanan, pinjam kepada siapa iman? Karena itu Rasulullah SAW memberikan penjelasan. Orang yang merasakan nikmat keimanan ini ialah orang yang senang karena Allah, benci karena Allah. Letak kesenangan itu habba habba billah wa abghadha abghadha billah. Senang kepada akhwatnya, senang kepada orang secara umum, itu didasarkan karena